yang sangat serasi, sevisi, semisi, senada, seirama, seia, sekata, saling melengkapi, saling mendukung, saling mengisi. Mudah-mudahan tetap eksis, selalu kompak, tetap istiqomah, diberi kekuatan zahir batin dalam menahkodai Kabupaten Rembang menuju Rembang yang aman, damai, sejahtera, makin baik dan makin barokah. Amin Allahumma. Amin. Hati-hati Pak Wakil Bupati Mas Bayu, biasanya di akhir jabatan itu suka ada setan-setan yang mengiming-iming agar terjadi perpecahan antara Bupati dengan Wakil Bupati. Kalau selama ini kita selalu melihat dan memantau fotonya selalu dipasang berdua. Namanya orang politik kadang ada sesuatu yang tersembunyi. Dan jujur secara pribadi saya nggak bisa membayangkan andaikan Pak Hafidz perang sama Mas Bayu. Saya nggak bisa membayangkan. Artinya saya harus berdiri di posisi mana? Karena Rembang termasuk wilayah saya. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang hadir Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kajari, Pak Kepala Pengadilan Agama, Kepala Pengadilan Negeri, para Kepala SKPD yang sama-sama kita hormati, Komisaris Rumah Sakit Bina Bakti Husada, beliau Bapak Haji Muhammad Adna Tukiman, Sarjana Ekonomi, beserta Ibu dan seluruh keluarga besar Rumah Sakit Bina Bakti Husada. Jamaah sekalian yang saya cintai, yang saya hormati, rahimakumullah. Alhamdulillah malam ini Allah menakdirkan kita untuk bermuajahah bersilaturahim dalam suasana yang sangat membahagiakan. Pertama, kita menghormat hari ulang tahun Rumah Sakit Bina Bakti Husada yang pertama. Untung nama rumah sakitnya Bina Bakti Husada. Kalau nama rumah sakitnya cuma Bakti Husada saja, bisa miris kalau disingkatkan jadi BH. Karena ini merupakan ulang tahun yang pertama, saya secara pribadi mengucapkan dirgahayu Rumah Sakit Bina Bakti Husada yang pertama. Semoga keberadaan rumah sakit ini memberi kontribusi yang sangat positif untuk kemaslahatan, kemanfaatan masyarakat Kabupaten Rembang, terutama di bidang kesehatan. Yang kedua, bersamaan pula dengan hari ulang tahun yang ke-68 komisaris dari rumah sakit ini, beliau yang terhormat Bapak Haji Muhammad Adna Tukiman, Sarjana Ekonomi, Sugeng Ambal Warso Bapak, atolallah umrohu fi sihah wa afiyah wa fi ta'atillah. Mudah-mudahan Allah memanjangkan usia beliau, senantiasa diberikan kesehatan wa afiyah, senantiasa berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya jamaah sekalian, saya merasa malu kalau malam ini harus diplot untuk memberikan tausiah, nasihat, karena itu bukan level saya. Sehingga dengan berat hati saya hanya ingin sharing saja, saya hanya ingin berbagi dan mengingatkan kembali kepada para jamaah terkait dengan acara malam hari ini. Kita wajib memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya kita sudah dikaruniai 7 macam kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang 7 macam nikmat ini sering tidak kita sadari, sering kita lupakan. Padahal 7 macam nikmat ini adalah modal utama untuk menyempurnakan kenikmatan agar menjadi 10. Allahumma sholli ala Muhammad. Bagi kita orang Jawa, kesempurnaan nikmat hidup itu harus lengkap, harus menjadi 10. Karena para sesepuh punya filosofi, ditembang lir-lir itu ditutup dengan tembung do sura o sura hore. Ujung dari tembang lir-lir itu do sura o sura hore. Hidup ini harus berujung dengan sura hore, jangan cuma awe-awe. Sura hore itu simbol kegembiraan, simbol kesenangan, simbol ketentraman, simbol kebahagiaan. Karena surak hore biasa diekspresikan dengan tepuk tangan. Bahasa Inggrisnya the keplok. Lah orang tepuk tangan itu tentu kedua tangan beradu. Sehingga kalau kedua tangan sudah beradu, 10 jari ketemu. Ini yang dimaksud dalam filosofi Jawa, di ujung tembang lir-ilir diungkapkan dengan do sura o sura hore. Orang sura itu tepuk tangan, ketika tepuk tangan kedua tangan beradu, 10 jari ketemu. Ini kita hidup harus bisa menggapai 10 kenikmatan secara sempurna. Jangan cuma awe-awe. Kalau awe-awe cuma menggunakan satu tangan, enggak ada awe-awe kok pakai dua tangan. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka kalau surak hore, tepuk tangan itu simbol kebahagiaan. Jangan bertepuk sebelah tangan. Kalau tepuk tangan lambang kebahagiaan, kalau bertepuk sebelah tangan sakitnya tuh. Untuk menyempurnakan nikmat menjadi 10, para jamaah sekalian, kita diberi modal oleh Allah dengan 7 macam nikmat yang sudah kita dapat, tapi kita sering lupa dan tidak menyadari. Apa saja itu 7 nikmat yang telah kita dapat? 1 sandang, 2 pangan, 3 papan, 4 kendaraan, 5 anggaran, 6 keselamatan, 7 kesehatan. Nah, itu 7 kata yang berakhiran dengan an. Ini enggak mudah, makanya larang. Sandang, pangan, papan, kendaraan, anggaran, keselamatan, dan kesehatan. Pertama, sandang. Perasaan sekarang enggak ada deh orang yang pakaiannya jelek. Rembang, kula yakin mboten wonten tiang sing mboten saged nyandang. Benten kalih piantun rumiyin. Yen wong biyen kathah sing mboten saged nyandang. Sandangane weli-eli. Kaniki mana ada orang yang pakaiannya jelek. Dulu orang bisa beli baju baru itu setahun sekali. Wayahe napa? Bodoh. Itu pun kalau anak orang kaya. Bodoh bisa beli baju baru kalau anak orang kaya. Nek anake wong ora duwe, najan bodoh, ora iso tuku klambi anyar. Pengen ketok ganti ya klambi lawas diwenter. Ayo coba Bapak Ibu dulu waktu masih kecil, jenengan kalau dibelikan baju sama orang tua, niku klambine sedengan napa klodoken? Mesti klodoken. Kenapa kok klodoken? Emang sengaja ben awet. Yo protes, "Mak, klambiku klodoken, Mak." Ora apa-apa, Nduk. Engko suwe-suwe rak yo sedengan. Ditelateni yo sedengan tenan, tapi yo wis welik lagi sedengan. Saya itu punya pengalaman dulu waktu kecil kalau diberikan kopiah sama abah saya itu cepat sesek. Jadi kepala saya dulu waktu kecil itu pembesarannya cepat. Pokok ditukoke kopiah sediluk sesek. Tukoke maneh sediluk sesek. Akhirnya diakal kali abah kula, ditukoke kopiah sing kawedi Lah, leh nggokke dibitingi. Iya sewedengan wong dibitingi. Mangke lek empun sesek kula laporan, "Bah, kok yae sesek, gak apa-apa nak, to bitinge disetel mengguri." Dadi kula niku nate ngalami nganggo kopiah bitingan. Saiki dadi kiai terkenal. Memang sandang kalau orang dulu subhanallah angel nyandang. Lek sak niki pomaneh wong wedok. Tiap ada model baru beli, ada tren terbaru tuku. Gek tiap bulan namine kelambi niku mesti ono model anyar. Maka bapak-bapak, mas-mas jangan buru-buru senang. Kalau istri enggak pernah ke toko, enggak pernah ke pasar, jangan dikira enggak beli baju online, Pak. Kek wong wedok niku sithik-sithik seragam kok nggih napa nggih? Yasinan seragam, tahlilan, sholawatan, manakipan, pengajian, rasan-rasan. Itu sandang. Dah, memang beda banget kalau urusan pakaian. Wong lanang iki arep lunga nyang ndi ae ora pati mikir pakaian. Sing penting awake ketutupan ya wis. Iki mau arep budal rene nganggo klambi karo mlaku nu biasa wong lanang. Lek wong wedok ora iso. Make up enggak cukup setengah jam. Nek klambi nduran ngene iki setelane ngisor kudu ngene, kudunge kudu ngene. Gawe kudung mawon niku ora cukup 15 menit. Iki jerone piye ya kenceng ngene apa menceng nengen apa mereng iwo. Lek mereng iwo kudu rontok ngeser rene disogrok mendhuwur. Bareng wis siap, jilbab kudung sing ngombo ki dienggo ngene. Ha nah, tangane sing kiwa ki nyekeli kudung nang isor janggut ngene. Ngono ku cangkeme karo nyokot dom bundel. Ambek ngomong ya ora kelolot iki, aku aja tinggal lho ya enteni budal bareng. Sudah jadi rapi itu belum selesai. Leh ngocong ngene ngene dari samping kanan ngene, dari samping kiri lagi ngene. Wong lanang ora mikir. Pun itu sandang. Yang kedua, pangan. Sekarang enggak ada orang yang kesulitan pangan. Malah berlebih. Nggih napa nggih? Masalah pangan sekarang itu ibarat anak ayam mati di lumbung padi, bukan karena kurang makan tapi gurukan panganan. Bapak Ibu mungkin masih mengalami ya dulu waktu kecil sering mau berangkat sekolah itu enggak nemu sarapan. Nggih napa nggih? Mau berangkat sekolah enggak sarapan, pulang dari sekolah masih belum yakin kalau masaknya ibu yang di rumah sudah mateng, padahal perut lapar, akhirnya memanjat pohon asam, ambil daunnya yang masih muda namanya sinom, vitamin C, ada jambu ya dipenek, diunduh sepet-sepet dipangan, kadang ke kebun tebu, yang penting kenyang dan tidak konangan mandornya. Buah mangga belum tua dibandemi nganggo watu. Begitu ceblok banting nang aspalan krakoti sak pelok-peloke. Pak Hafid nate ngalami ngoten niku. Bandemi pelem saiki nyatane iso dadi bupati kok. Padahal mbiyen pegaweane bandemi pelem ngono kuwi. Ya Allah. Ngapunten. Dulu makan nasi putih pakai ikan ayam itu kalau enggak hari-hari baik enggak keturutan. Saiki mangan sego putih bendino perkara ayam urusan sampean. Biyen mangan lawuh telur goreng, lawuh dadar kuwi ngenteni lek ana ndok kopyor. Ora ana ndok kopyor ya ora lawuh dadar. Pitik angrem dienteni netese. Kapan ana sing ora netes dijukuk diinceng nang srengenge. Wah sik apik iki goreng nyang wajan gek diambak-ambake. Neng goreng tipis, sak njero omah wong 8 diiris-iris dadi 8. Dulu makan buah ngenteni sisane codot. Saiki Masya Allah, sak umurmu sak mbledose wetengmu. Ono pengajiane karo mangan kok lha kae wong e kae. Lha kok enak banget kene petentengan kok kene. Biyen nek ana wong loro niku rata-rata penyakitnya mergo kurang mangan. Mulane karo doktere dikandani, mangano sing akeh ben cepet waras. Solusine wong loro mbiyen niku kon mangan sing akeh. Mergo penyakitnya mergo kurang mangan. Saiki nek enek wong loro rata-rata penyakitnya mergo kakean mangan. Mulane gak entuk mangan iki, gak entuk mangan iki, gak entuk mangan iki, iki kakean panganan. Lha nggih napa nggih? Sandang pangan. Wis iso nyandang rapet, mangan wareg sakniki. Nomor telu papan. Papan sudah standar semua. Bagus-bagus semua. Rumahnya bagus-bagus. Rembang enggak ada rumah jelek. Kalau masih ada rumah jelek, mesti ada program bedah rumah. Loh, dibanding rumahnya orang dulu, rumahnya penjenengan itu bagus-bagus. Omah sampean ki api-api. Nah, sampean kadang-kadang kok rumongso nek omahe elek. Asline omah sampean ora elek. Api omah sampean. Cuma ana tangga bangun omah luwe apik ngungkuli omah sampean. Mangkane omah sampean malah ketok elek. Dadi niku cuma salah posisi mawon. Wong apik eleke omah itu gale wajahe menungso. Lane bapak-bapak, mas-mas, wong lanang iku iso ketok ganteng, wong lanang kuwi iso ketok elek, tergantung jejerane. Jejer wong elek ya ketok ganteng, jejer wong ganteng ya ketok elek. Mulane ibu-ibu sama nek pengen ketok ayu, tak pesen lungguh sak lungguh sing ati-ati. Sampean golek rombongan elek. Kapan dijejeri wong wedok ayu nang cepet-cepet pindah. Rumahnya orang dulu maaf bolong-bolong. Gentengnya banyak yang pecah. Kalau lagi hujan bocor. Terus lantainya itu masih tanah. Belum ada keramik, belum ada marmer. Jadi kalau habis hujan itu becek. Kalau lagi kemarau berdebu. Kalau enggak disirami pakai air, digawe omah undur-undur. Ini tukang golek undur-undur teko wong e. Sekarang jenengan cari undur-undur kangelan. Kemana ya sekarang undur-undur itu? Ya karena rumah udah pada cor-coran semua. Omahe wong biyen bolong-bolong, apa meneh omahe dekat laut koyok wong Rembang ini. Oleh bengi angin wuk-wuk-wuk-wuk-wuk kademen gek kemulane sarung cilik. Kapan dikemulke sikil sirah kademen. Ditarik mendhuwur sikil kademen. Akhirnya melungker kaya Trenggiling. Lah turune gletak nenggone kloso akeh tinggine. Ngisor kloso akeh tinggine, dhuwur akeh nyamuke. Lah turu karo senam. Ngguri kukur-kukur ngarep teblek-teblek. Tangi turu rai teng celon teng ireng kena sentir. Ini nanti di biografinya beliau ada itu. Belum ada listrik, ya wajahnya kena sentir, tangi turu ireng kabeh ngono, campur rompol, campur iler. Sandang, pangan, papan. Wong sakniki wis iso nyandang rapet, mangan wareg, turu anget. Nomor papat, kendaraan. Semua sudah punya. Makanya orang sekarang melakune cepet-cepet. Dulu kemana-mana jalan kaki. Misalnya jenengan ngundang ceramah Anwar Zahid dari Bojonegoro. Kalau dulu, saya berangkatnya harus kemarin. Gak ada kendaraan. Orang naik haji dulu itu sampai 6 bulan. Kendaraannya pakai kapal laut. Belum lagi kalau ada gelombang tinggi, ada badai. Sekarang, Jawa Tengah sampai Mekah, sampai Madinah cuma 9 jam. Bang! Pesawat masa kok crut ngono. Ya pesawate bojomu kuwi. Bang! 9 jam nyampe. Makane wong sakniki semua udah punya kendaraan, rata-rata punya mobil, minimal punya sepeda motor. Dulu satu kampung itu yang punya sepeda motor cuma Pak Lurah. Mangkane mbiyen lek ana sepeda motor mlebu desa, digodhak, diambung tipete. Hae jenengan tasik menangi ngoten niku. Nang berarti wis tuwek. Lho sakniki lho satu rumah lho sepeda motor iso 5. Ana wong 5 ya sepeda motore 5 sampai jalan raya penuh sesak, sering macet gara-gara kendaraan. Kendaraan udah punya semua, sandang, pangan, papan, kendaraan. Orang sekarang wis iso nyandang rapet, mangan wareg, melaku cepet. Piro mau? Sandang, pangan, papan, kendaraan nyandang rapet, mangan warek, turu anget, mlakune cepet. Ngene iki gak gampang lho, gathukno kata-kata ngene iki. Ya pengen murah ya aja ngundang aku, Bro. Rupa yang gawa rego nomor 5. Saya itu sudah komit awal Ramadan ini ngaji bareng anak-anak di pesantren, karena hari-hari saya dalam setahun itu untuk masyarakat sudah full time, satu bulan libur cuma 2 hari. Nah Ramadan saya pengen fokus untuk anak-anak tahun ini, gak nerima jadwal. Pak Arif Ramadan sing gendut tuh ngeleset-ngeleset nyang omah. Diutus Mas Bayu, diutus Pak Hafid. Dan Mas Bayu, Pak Hafid ini kan tak anggap awak siji tuh. Dene sampean pecah tak antemi karo mbek aku. Biasanya sing ngeresek iki wakil bupati ini biasanya. Mangkel ya wis kok. Ora diundang neh karo Mas Bayu rap patekne. Ayo saiki wis. Titeni omonganku iki cateten sampeyan. Ajur ya wis kok. Salahe ngundang aku. Loh, artinya saya itu kepingin ya Mas Bayu sambil belajar kepada Pak Hafid. Jadi untuk tahap kedua, lah nanti tahap ketiga beliau sudah betul-betul mateng, ngono lho. Beliau masih sangat muda. Masih sangat muda. Berarti perlu bimbingan rung wayahe. Engko nek wis wayahe, wayahe munggah. Urung wayahe nek dipeksa, kuwi cara buah ra iso mateng malah bosok. Iling-ilingen. Ajur ya wis kok. Saya niatnya baik, tujuan saya baik kok. Saya enggak ingin ada keretaan, karena biasanya sering terjadi seperti itu. Saya enggak ingin. Jadi setidaknya kalau udah 2 periode lah, nanti kalau udah 2 periode kok Pak Hafid gak ngewangi Mas Bayu, aku sing ngantemi. Orang ngetokno dibantu 2 periode kok terus pada akhirnya malah dukung wong liya. Iki gak beres berarti. Ngono. Lah sapa sing wani ngantemi bupati sampai wakil bupati ini gak kiai. Allahumma sholli ala Muhammad. Sandang, pangan, papan, kendaraan. Nah, sekarang yang 5, anggaran. Wah, anggaran sekarang berlebih. Walaupun UMR dibilang rendah dibanding kabupaten yang lain, tapi kalau secara pribadi saya yakin semua orang anggarannya berlebih. Sakniki ku gak ono wong gak nduwe duit. Ayo sing rawuh nang ngene iki lho kabeh nggawa duit. Bahkan sekarang duit diwadahi dompet gak muat. Makane wong saiki dompete do kebek, nyandang rapet, mangan warek, turu anget, mlakune cepet, dompete kebek. Lho, angel ngene iki gathuk-gathuk kene. Mikire suwe kok. Lho karena duit diwadahi dompet udah gak muat. Maka sekarang coba semua punya rekening, semua punya ATM. Gini apa nggih? Ono sing gold, ono sing silver, ono sing platinum. Ayo, ayo rekeningnya ada di berapa bank, Pak? Woi. ATM-nya ada berapa? Woi. Orang sekarang kalau bepergian enggak perlu bawa uang cash montol-montol. Wong bodoh kuwi. Nyapa kok brotong-brotong repot-repot? Ya cukup nggowo ATM. Lah engko lek wayahe butuhke duit, ATM kuwi digunakke dudulke mesine dul ngono berobol-berobol metu duwite. Ya tenggale wong lanang ku yo duwe ATM. Alat tusuk manual. Fungsinya sama, kapan didudulke dul iso berobol-berobol mbuh metu apane ngono. Duh, sesungguhnya sekarang mohon maaf ya, enggak ada orang miskin, enggak ada orang enggak punya duit, anggaran berlebih semua. Halo. Emang dasar watak manusia semakin banyak duit semakin merasa kurang. Ini karakter manusia, semakin kaya semakin merasa kurang. Masalah bondo donya itu betul kata orang-orang bijak, seperti minum air laut.

dilebokke selep, mencelat metu. Dilebokke meneh, meletik metu meneh. Nasibe tutuli pitik. Nek gak dibuak ning peluruan. Nah, sampeyan dikasih Ramadan, proses kok enggak mau ikut berproses. Liyane mau berproses, ya gelem poso, ya gelem traweh, ya gelem tadarusan. Lho sampeyan kok gak gelem? Berarti kan gabah meletik iki jenenge. Nasibmu ditutuli grandong nang neraka. Maka sebelum Ramadan ini ular memasuki Ramadan berproses jadi kepompong, keluar harus jadi kupu-kupu. Aja sampai bar berproses mengentung selama sebulan Ramadan, metu malah dadi garangan ngono ki aja ngantu. Itu berarti kan prosesnya gagal. Lho, nyapa to? Ngopo to? Kok nganggo poso? Enggak boleh makan, enggak boleh minum, enggak boleh berhubungan intim suami istri. Ngopo kok nganggo ngono? Gini Bapak Ibu ya. Ini dalam rangka Allah memuliakan kita. Allah menciptakan makhluk niku kan banyak. Ada makhluk yang diciptakan Allah namanya malaikat. Api tok gak tahu elek. Ada makhluk ciptaan Allah namanya setan. Endi mau setan ne mau. Wong guyu ya wis. Elek tok gak tahu api. Paham? Rungokno to. Dadi ana makhluk ciptaan Allah namanya malaikat, api tok gak tahu elek. Ana makhluk ciptaan Allah namanya setan. Elek tok ana apike, jenenge setan. Allah nggih makhluk mana jenenge kewan. Binatang itu dibagi dadi dua jenis. Ada kelompok lek sampean ngaji fikih mesti ana ada kelompok an'am. An'am itu rumangkang, binatang ternak. Simbolnya sori wedhus. Uripe mok nuruti seneng. Uripe cuma nuruti syahwat. Sing penting mangan wareg terus ngono ane tercukupi.